Father Nashkor. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alameen. Wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wa mursaleen wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Para pemirsa TV Raja dan para pendengar Radio Raja, a'azzakumullahu jami'an. Malam ini kita kembali mengkaji, yaitu terkait dengan tata bahasa Arab, atau disebut dengan apa? Ilmu An-Nahwi, ilmu Nahu. Kita sudah sampai kepada jamak taksir atau jamak inkisar, yaitu jamak yang pecah, yang disebut dengan jamak yang tidak beraturan, yaitu bangunan mufradnya itu tidak sama ketika jamak. Jadi bangunan mufradnya tidak sama ketika jamak. Ada kalanya tukar tempat, ya, bertukar tempat seperti talib menjadi tulab, talib menjadi tulab. Di situ setelah huruf ta berubah dari alif menjadi lam, jadi tulab. Alifnya berada sebelum ba, jadi talibun tulab. Kita mufrad adalah pendengar dan pemirsa Raja TV, mohon maaf ada sedikit gangguan teknis, dan alhamdulillah kita kembali bersama pembahasan bimbingan bahasa Arab dalam pembahasan kitab Al-Khulasatul Asasiyah fil Qawaidin Nahwiyah. Dan kita sudah mulai dalam penjelasan jamak taksir. Kita akan menyimak kembali penjelasan dan syarah dari Ustaz terkait dengan jamak taksir ini. Dan kepada beliau falyatafadhal masykurah. Baik, mohon maaf para pendengar, ya, dan para pemirsa TV Raja, ada gangguan. Baik, kita lanjutkan, yaitu jamak taksir adalah jamak yang pecah atau disebut apa, jamak yang tidak beraturan. Adakala tidak beraturan ketika jamak tukar tempat. Sebagai contoh saya katakan talibun, talib. Nah, ketika jamak ada tulab, ta kemudian alif bertemu dengan lam, kemudian lam bertemu alif, ba. Jadi ini tukar tempat, ya. Kemudian ada yang bertambah. Contoh rajulun, rajulun, ya. Rajulun kemudian rijalun ketika jamak adalah rijal. Nah, ini ada penambahan huruf, yaitu sisipan alif. Harakat pun juga berubah. Atau ada yang berkurang, seperti kitabun. Nah, kitab jamaknya kutub. Ya. Jamaknya kutub. Nah, ini kaf, ini dhamma, di sini fat kasrah. Nah, ini dikatakan jamak taksir, jamak yang tidak beraturan. Kemarin kita sudah masuk ke alif ya, ayat yang ada pada bagian alif. Insyaallah malam ini kita lanjutkan pada bagian ba, yaitu coba kita perhatikan dan amati, yaitu jamak taksir. Jamak taksir yang ada di kalimat ini atau di dalam ayat ini. Kemudian juga bagian jim. Setelah itu kita baru masuk, akan masuk kepada latihan-latihan insyaallah. Tafadhal Ustaz Ihsan ya. Baik, para pendengar dan para pemirsa TV Raja azakumullahu jami'an. Coba kita perhatikan di bagian alif kemarin, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya bacakan ayat ini. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitati was shadiqina was shadiqat والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Perhatikan di sini, innal muslimina wal muslimat, ini sudah kita jawab, tapi tidak salah kita ulang kembali murajaah ya, terutama untuk bagi para pemula, yaitu al muslimin wal muslimat. Al muslimin itu jamak taksir, alamatuhu akhiru ya wan nun. Jadi kalau ditanya apa tandanya, ya dan nun di akhirnya, nunnya berbaris fathah dan sebelum ya-nya kasrah, al muslimin. Tapi kalau sebelum ya-nya fathah, nunnya kasra, dan itu musanna, al-muslimaini. Nah, ini al-muslimina. Wal-muslimat, ini jamak mu'annas salim. Apa tandanya? Alamatuhu, akhiruha alif wa ta. Ada alif dan ta, ta maftuha. Jadi, al-muslimat. Kedua huruf ini ada merupakan huruf tambahan. Demikian jugalah, ini semuanya sama. Perhatikan, al-mu'minin, wal-mu'minat. Al-qanitin, wal-qanitat, was-sadiqin, was-sadiqat, was-sabirin, was-sabirat, wal-khashain, wal-khashi'at, al-mutasaddiqin, al-mutasaddiqat, as-sa'imin, as-sa'imat, al-hafidhin, al-hafidhat, al-dhakirin, al-dhakirat. Jadi yang pertama jama' mudhakkar salim, yang kedua adalah jama' taksir. Kemudian ada kalimat furujahum, furuj, ini jama' taksir. Jamak taksir. Baik, ini kajian kita terakhir ya, pada pekan yang lalu atau dua pekan yang lalu. Ya, insyaallah kita masuk kepada bagian ba ini. Bagian ba coba direnungkan dan diperhatikan. Ya. Fadhal Sarasan. Ya. Dan pemirsa Raja TV, demikian beberapa penghantar dan juga penjelasan dari Ustaz terkait dengan pembahasan jamak taksir yang sudah kita awali pertemuannya yang lalu. Dan kita akan masuki pada poin yang Mbak, silakan bagi Anda yang ingin coba membaca di line telepon 021-823-6543. Anda bisa membuka buku kajian yang kita bahas di halaman 20, Kitab Al-Khulasatul Asasiyah fil Qawaidin Nahwiyah. Kita terima untuk telepon yang pertama, silakan di 021-823-6543. Baik, halo. Iya, sudah masuk, silakan. Baik, mohon maaf terputus. Kami sampaikan kembali bagi Anda yang baru bergabung dan mungkin yang sudah mencoba, silakan bisa menghubungi kembali di line telepon 0218236543 dalam pembahasan bagian Ba jamak taksir di halaman 20. Silakan dibaca ayat yang terdapat di dalam maklumat atau di dalam poin Ba dari Suratul Qasas ayat 23 ya. Ayat 23. Kita angkat kembali, silakan. Baik, halo. Ya, silakan sudah masuk. Baik, kita akan berikan mungkin kesempatan yang pertama bagi pendengar ikhwah yang ada di studio yang bergabung bersama kami. Silakan akhi Satria dari awalan, silakan. Alba, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fi mukabbir sut mujud. Baik, silakan. Sautin anin dengan sautin anin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما ورد ماء مريم وجد عليه أمة من الناس يسكون ووجد من دونهم امرأتين تذودان. طيب أحسنت. طيب أين الجماعة أو هل يوجد جماعة أو مثنى في هذه الآية أم لا؟ الناس. طيب الناس. طيب الناس ini adalah جماعة ya. مفردnya apa؟ إنسان. Ya إنسان itu الناس. طيب kemudian ada lagi؟ مثنى ada؟ Imra'ataini. Taib, imra'ataini apa ni? Imra'at. Naam, jama' atau mufrad atau musanna? Musanna. Mufradnya apa? Imra'atun. Jadi imra'ataini, imra'atani, imra'ataini. Di sini pakai ya, ya. Pakai ya. Kenapa dia pakai ya ini? Kenapa pakai ya di sini? Sebagai majrur atau mansub? Mansub. Sebagai apa? Maf'ul dari kata fi'il? Fi'il wajadah, terutama yang sudah lama belajar ya. Ya, kita singgung juga sedikit. Jadi imra'ataini adalah sebagai objek maf'ul bih, dia mansub, tanda nasabnya ya. Nah, ini salah satu penggunaan. Kapan digunakan pakai alif, kapan digunakan pakai ya. Salah satu pakai ya adalah ketika sebagai objek. Tapi kalau sebagai predikat, sebagai apa? Predikat atau sebagai subjek itu mubtada, predikat khabar, lebih kurang itu maknanya. Ya, sinonimnya dalam bahasa Indonesianya. Pakai apa dia? Pakai alif ya. Ya, pakai alif. Nah, betul. Baik, kita langsung kepada Jim. Ya. Fadhil Sa'ihsan. Naam. Jazakallahu khairan Satria, di bagian Jim kita berikan kesempatan bagi pendengar dan pemirsa Radio TV. Silakan di halaman 20 kita kitab Al-Khulasatul Asasiyah. Kami angkat kembali. Baik, halo. Sudah masuk, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan Umu Abdillah di Solo. Masya Allah. Baik. Silakan Umu. Jazakallah khair. Silakan. Naam. Ahlan wasalam ya Umu Abdillah. Tafadhali ya Umu Abdillah. Iqra'i. Jim. Bagian Jim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيدها فأردت يا jangan dikalkalah itu ini jadi idgham ya فأردت فأردت أن أعيدها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما فَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا فَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا فيستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. طيب أحسنتي. طيب الآن ننظر kita lihat satu persatu. Iya. Pertama kata as-safinatu. Ini bentuk kata apa ini? Apakah mufrad? Hiya mufrad atau musanna atau jama'? Mufrad. Mufrad as-safina. Jama'nya apa ini? Atau jama'nya? Safina. Safina as-sufun ya. Jamuha as-sufun. Iya, taib. Kemudian selanjutnya ada jama' selanjutnya? Masakina. Iya. Masakina, betul. Nah ini jamak apa ini? Jamak taksir. Jamak taksir. Kemudian dia bentuknya apa? Sighah muntahal jumu' ya. Sighah muntahal jumu'. Dia bentuk akhir jamak. Iya. Iya. Sighah bentuk muntaha akhir al jumu' jamak ya. Bentuk akhir jamak artinya tidak ada jamak setelah ini lagi. Iya. Polanya apa? Mafa'il atau mafa'il. Mafa'il atau mafa'il. Nah, di sini pakai iya. Masakin. Ada masakin. Ada masakin, ada masakin. Iya. Jadi di sini pakai iya. Apa mufradnya? Miskin. Iya. Miskin jamaknya masakin. Tapi kalau maskan jamaknya masakin. Jadi maskan masakin tanpa pakai alif, itu jamak taksir. Nah, maknanya apa maskan? Tempat tinggal. Iya, maskan tempat apa? Tempat tinggal. Jadi masakin pakai ia adalah orang-orang miskin. Nah, ini jamak taksir. Jamak taksir. Nah. Taib, di situ ada penambahan atau pengurangan? Ya, misalnya. Apakah penambahan atau pengurangan? Penambahan. Penambahan. Ya. Sisipan apa? Ya. Bukan. Alif. Alif. Iya, mufradnya ada ya kan? Miskinun. Miskinun. Ianya tetap masakinu. Ya. Alif. Penambahan alif yaitu sisipan di tengah-tengah. Alif. Ini jamak taksir. Terus al-bahr. Al-bahr. Ini apa ini? Mufrad. Iya, ini bahar mufrad. Iya. Bahrun. Baik, selanjutnya. Ayat yang selanjutnya, wa ammal ghulamu fa kana abawahu. Naam. Abawahu. Bentuk apa ini? Musanna. Musanna. Musanna, iya. Mufradnya apa? Abun. Abun, ya. Mufradnya abun. Musanna abawani. Musannanya abawani. Iya. Mana nunnya? Aina nun? Dihilangkan. Iya, tuhzaf. Dibuang nunnya. Kenapa dibuang? Abawahu. Iya, asalkah abawani kan? Abawani, abawaini. Ada nunnya kan? Iya. Nah, sekarang kemana nunnya? Abawahu. Atau dibuang kalau. Dibuang. Kenapa dibuang? Marfu. Marfu. Kalau mansub? Abawaihi. Kalau mansub enggak boleh dibuang. Jadi abawainihi. Abawahu. Nah, ini pelajaran yang lalu, ini terlebih jangan, apa? Jangan lupa ini. Iya, yeah. Walaupun nanti juga akan ada pelajaran ini selanjutnya ya. Jamak Ustaz. Bukan. Dibuang nunnya karena idhafah. Idhafah. Iya kan? Penggabungan dua suku kata. Yang pertama abun jadi abawani musannanya digabung dengan apa? Dhamir hu. Iya, dhamir ha ya. Maka salah satu syaratnya apa? Di mudhofnya itu kata pertama jika ada nun tasniyah atau junun jamak mudzakkar salim maka nunnya dibuang. Jadi abawani abawahu gabung dengan ha dhamir. Ya. Itu diingat ya, jangan lupa. Kitabani mas gabung dengan Muhammad. Jadi kitaba Muhammadin. Muhammadin. Iya, kitaba Muhammadin. Iya. Baik. Mukminaini apa itu? Jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Apa tanda jamak mudzakkar salim? Mukminan. Ya dan nun ini. Ya dan nun. Kan tidak selamanya ya dan nun itu sebagai tanda jamak mudzakkar salim. Ada kalanya musanna kan? Ya, Ustaz. Nah, harus tadi sudah saya sampaikan di awal, kalau nunnya baris kasrah, sebelum ya-nya fathah, berarti apa? Musanna. Jadi musanna, Ustaz. Iya, bukan jamak mudzakkar salim. Jadi mukminaini. Kalau jamak mudzakkar salim, lihat kembali kaidahnya, bagaimana nunnya? Maksurah. Maftuha, afwan. Nunnya apa? Maftuha. Wa qabla al-ya maksurah. Jadi mu'minina itu kalau jamak mudzakkar salim. Ini mu'minaini. Musanna ya. Ya itu musanna iya. Musanna. Baiklah. Kalau yang mudzakkar salim mu'minina ya saya mu'minin. Iya. Mu'minin itu jamak mudzakkar salim, tapi kalau mu'minaini nunnya kasrah, sebelum ya itu nunnya fathah, mu'minaini itu musanna. Kalau mu'minina sebelum ianya kasrah, maka itu jamak mudzakkar salim. Ya. Paham ni? Paham? Talibani, musannanya talibaini. Ya kan? Talibani. Talibaini. Nah, jadi ada dua musanna, pakai alif dan pakai ya. Pakai alif dan pakai ya. Ya. Ini talib, ini apa? Ini mufrad. Musannanya apa? Talibani. Atau pakai iya. Talibaini. Apakah ada perbedaan makna Ustaz? Tidak ada perbedaan makna. Cuma nanti penggunaannya nanti. Kapan digunakan pakai alif, kapan digunakan pakai iya. Tadi sudah kita singgung sedikit. Ya. Yang pakai alif kita gunakan ketika apa? Subjek atau mubtada atau subjek. Atau sebagai khabar pelengkap predikat itu pakai alif digunakan. Tapi kalau untuk objek maf'ul bih objek digunakan yang pakai ya untuk objek. Ra'aitu at-talibaini. Jangan ra'aitu at-talibani. Karena talibaini sebagai objek. Saya melihat dua orang pelajar. Ra'aitu at-talibaini, bukan at-talibani. Nah, ini nanti insyaallah nanti kalau sudah masuk dalam kalimat ya. Nah, kalau dia jamak, bagaimana jamaknya? Talibun. Ini bisa jamak mudzakkar salim, arti penuntut, pencari. Nah, talibu al-amali, pencari kerja. Nah, atau pakai iya. Talibina. Ini pakai iya. Bedanya apa? Nah, ketika jamak, nunnya fathah, sebelum ya kasrah. Kalau musanna nunnya kasrah sebelum ya-nya fathah. Nah itu beda. Di apa bertukar? Tukar apa? Tukar harakat ya. Tukar harakat. Nah, ini yang diingat. Nunnya fathah sebelum ya-nya kasrah itu jamak mudzakkar salim. Kalau nunnya kasrah sebelum ya itu fathah adalah musanna. Talibaini dua orang maha, dua orang pelajar. Nah, kalau talibina dua orang pencari, penuntut ya. Ya. Talibi al-amal, pencari kerja. Baik. أحسنت بارakallah فيك يا أم. وفيك بارك الله. بارك السلام الله وبركاته. Kata jazaki lah khair pada Umar Abdillah di Solo. Alhamdulillah, beliau telah bisa membaca di poin yang jim, ya, poin yang ketiga dari pembahasan jamaah taksir dari ayat surat Kahfi ayat 72 sampai dengan 79. Mohon maaf, 79 sampai dengan 82. Alhamdulillah. Dan kita berikan kesempatan kembali, ada beberapa maklumat atau beberapa pembahasan dari ayat ini terkait dengan jamaah taksir dan yang lainnya, kita berikan bagi penelpon yang lain di 0218236543. Kita angkat kembali, silakan. Baik, halo. Ya, sudah masuk kembali, silakan. Di 0218236543 bagi Anda yang baru bergabung di halaman 20 Kitab Khulasatul Asasiyah. Ya, silakan dilanjutkan kembali. Dan ada pertanyaan terkait dengan ayat ini akan disampaikan oleh Ustaz secara langsung di 0218236543 baik ikhwan maupun akhwat. Baik, halo. Silakan, sudah masuk. Kita berikan kesempatan kembali bagi ikhwan yang ada di studio untuk kesempatan yang kedua. Silakan, nah. Ibrahim, tafadhal. Naam, tafadhal. Lanjutkan nanti. Fa'aradna al-an fa'aradna. الشيطان الرجيم فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا. طيب أحسن بارك الله فيك. طيب أين الجمع في هذه الآية؟ Coba diperhatikan di urut ya dari awal. طيب mana جمع di situ? Apakah ada? Kalau tidak ada, apakah ada musanna? Kalau mufrad jelas banyak sekali ini. Saya tidak akan tanyakan mufrad. Ya. Yeah. Ada jamak? Jamak. Rahmah jamak. Rahmah. Benar, yakin rahmah. Rahmah ini masdar bukan jamak. Dia mufrad. Nah. Kalau jamak apa? Jamak taksir rahmat. Itu jamak muannas. Dia jamaknya muannas. Ini mufrad. Nah, di sini tidak ada jamak ya. Tidak ada jamak. Yang ada perhatikan. Selain jamak ada di sini. Tentu mufrad jelas banyak. Saya tidak akan tanyakan mufrad. Tinggal apa? Musanna. Ada ke musanna di sini? Gulamain. Nah, gulamaini. Musanna pada gulam, gulamaini. Nah, ini juga apa tanda musanna ini? Iya. Iya. Kemudian? Yatimaini. Enggak. Tanda musanna. Tanda musanna. Gulamaini. Ya dan nun. Ya dan nun. Membedakan muzakkar dengan musanna? Sebelum ya. Sebelumnya fathah. Fathah. Nunnya kasrah. Kasrah. Ini musan, musanna. Jadi gulamaini. Nah, di sini pakai ya salah satu apa? Penggunaan pakai ya apa? Mansub. Dia ada, mansub. Perhatikan itu. Ini mansub atau majrur? Karena tandanya sama. Ketika mansub juga pakai ya, ketika majrur juga majrur pakai ya. Nah, majrur. Iya. Majrur. Apa tanda jarnya? Ya, ya. Kenapa ya. Majrur? Apa yang menyebabkan dia majrur? Huruf jar lah. Huruf jarnya li. Hukum lam itu huruf jar ya. Li. Li gulamaini. Huruf jar ada. Maka ketika huruf jar, maka isim di depannya harus majrur. Tanda jar asli itu apa? Tanda jar asli kasrah. Ah, di sini bukan tanda jar asli, tapi apa? Far'iyah, yaitu musanna, maka dia pakai iya. Ya, li ghulamaini. Jadi tanda jarnya bukan nunnya di kasrah, bukan, itu tanda musanna ya. Ya, tanda jar ini adalah iya-nya. Ya. Li ghulamaini. Baik, terus yatimaini. Iya, yatimaini. Ini apa? Musanna. Juga pakai iya, dia majrur. Kenapa majrur? Na'at. Karena dia na'at ya, kata sifat ya. Na'at ya. Menjelaskan ghulamaini. Sifat itu yatimaini. Ada lagi? Musanna? Enggak ada. Enggak ada. Iya, taib itulah. Jadi di ayat terakhir apa? Hanya ada musanna, tidak ada jamak. Taib, kita insyaallah kita masuk kepada latihan ya. Tadribat ini menguji kemampuan kembali tentang isim ya, mufrad, kemudian musanna, kemudian jamak, baik jamak mudzakkar, jamak taksir, ya, jamak muannats salim ya. Insyaallah latihan ini. Taib, fadhal Ustaz Ihsan. Naam, Ustaz. Baik, jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian pendengar dan pemirsa Raja TV, kita masuk ke dalam tadribat ya, latihan-latihan di pelajaran Ad-Dars As-Samin halaman ke-21. Kami berikan kesempatan di line telepon 021-823-6543. Silakan bagi pendengar yang mungkin baru bergabung bersama kami di kesempatan malam ini, pembahasan bimbingan bahasa Arab dalam bab jamak taksir, mufrad dan musanna isim dilihat dari sisi jumlah atau bilangannya. Kita angkat kembali via telepon di 021-823-6543. Baik, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan ya Mu'abdillah. Fadda. Naam. Naam. Tafadda li ya Ummu. Tadribat. Tadribat. Bacaan yang bagus ya. Di situ ada tanda mat. Ya. Tadribat. Tadribat. Baik, saya tanya dulu nih, ini bentuk apa ini? Ini isim atau bukan? Tadribat itu bentuk jamak Ustaz. Isim ya? Iya. Isim. Taib, jamak. Jamak apa ini? Mu'annats salim. Mu'annats salim. Apa tandanya? Alif ta. Alif dan ta, ya. Mufradnya apa? Tadrib, ya, mufrad tadrib, latihan. Kalau tadribat, latihan. Latihan. Taib, kena latihannya banyak di sini. Taib, ikrai. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wala antum abiduna ma a'bud, wala ana abidum ma abadtum, wala antum abiduna ma a'bud, lakum dinukum waliyadin. Baik, al-ayat yang tiba adalah selanjutnya. Selanjutnya. Waqala ta'ala, lan najiati waraqa, lan nasibati nasba, As-sabiqati sabaha, fal-mutabbirati amra, yawma tarjuhur rajifah, atbauha rajifah, qulubun yawma idhin wajifah, absaruha khashiyah, yaquluna inna lamardutuna fil hafirah. Taib, ahsant. Taib, perhatikan at-tadribul awal, latihan yang pertama. Iqra'i, coba baca instruksinya. At-tadribul awal. Ya, yeah. Bisa dinaikkan di bawahnya. At-tadribul awal. Iya. Yeah. At-tadribul awal. Iya. Yeah. Bayinil asma alati tahta. Tahta ha? Hotun. Iya. Nasaini. Fin nasaini. Binasaini sab asab ikhoini mayali. Mayali. Coba perhatikan instruksinya. Instruksinya bayinil asma. Nah, saya tanya juga ini, latihan instruksi ini juga akan saya tanya ini. Al asma itu mufrad atau jamak? Jamak Ustaz. Jamak. Jamak apa? Jamak taksir. Taksir. Mufradnya? Ismun. Al-ismu. Taib. Allati tahtaha khattun fin nassaini. Nassaini bentuk apa ini? Musanna. Musanna. Taib. Musanna. Ya. Tandanya apa? Ya. Nun. Ya dan nun. Ya. Nunnya? Baris kasrah atau baris fathah? Gimana, Ustaz? Nunnya kasrah atau fathah? Kasrah, Ustaz. Kasrah. Jadi, fin nassaini. Ya, nassaini. Di sini pakai ya. Kenapa pakai ya di sini? Kenapa enggak pakai alif? Kenapa enggak fin nassani? Karena majrur ada. Majrur. Ada apa? Fi. Fi. Nah, ini juga apa tadi sudah disinggung ya. Insyaallah dan kita singgung beberapa kali. Insyaallah akan paham ya. Jadi di sini tidak pakai alif tapi pakai ya. Jadi salah satu penggunaan pakai ya adalah ketika ada huruf jar. Seperti huruf jar fi. Nah, fin nassaini kemudian apa? As-sabiqaini. Nah, ini juga pakai ya karena diikut. Tabi, ngikut kepada nassaini karena dia sebagai na'at ya. Ma yali. Taib, coba terjemahkan, terjemih ya. Jelaskan isim-isim yang di bawah ada garis. Iya, di bawahnya ada garis. Iya. Atau isim-isim yang digaris bawahi. Jadi terjemahannya jangan terlalu apa, letterlock ya. Iya, bisa kembali kepada bahasa kita yang baik. Jadi jelaskan isim-isim yang digaris bawahi atau isim-isim yang di bawahnya ada garis. Fin nassaini as-sabiqaini. Apa artinya? Dalam nas yang. Nah, di nas yang. Yang lalu. Di dua nas yang lalu. Iya. Iya, di dua nas yang lalu. Jelaskan. Afwan, di sini ada tambahan mayali ini. Ini apa? Kalimat ini sebetulnya tidak ada. Ya. Saya ulang kembali, kalimat ini sebetulnya tidak ada ya. Ya. Jadi, bayyinil asma'a allati tahtaha khattun fin nassaini as-sabiqaini. Titik dua di situ. Jadi tolong itu mayal itu dicoret ya. Nah, coba kita kembali pada dua nas. Di sini nas apa? Nas ayat Quran ya. Pertama surah apa? Al-Kafirun. Yang kedua surat An-Nazi'at. An-Nazi'at. Ya, taib, jayid. Karena ini surat yang sudah masyhur maka tidak saya kasih footnote. Taib, coba perhatikan kalimat yang pertama. Apa? Al-Kafirun. Nah ini jamak. Bentuk apa ini? Halo? Ya ya Ustaz. Iya. Salim Ustaz. Jamak mudzakkar salim. Ma'alamatuhu. Apa tandanya? Wawu nun. Waw dan nun. Ya betul. Waw dan nun. Ini tanda jamak mudzakkar salim ya. Baik, selanjutnya Abiduna. Abidun. Iya. Apa ini? Jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Tandanya? Nun, waw dan nun. Waw dan nun. Baik. Waw dan nun. Terus Abidun. Iya. Abidun. Isim fa'il tadi ya. Iya, saya tanya kita membahas bukan tentang sigha apakah isim fa'il atau isim maf'ul, bukan itu ditanya. Tapi kita kembali pembahasan utama adalah pembagian isim dari sisi jumlah. Ada mufra, ada musanna, ada jamak. Jamak terbagi tiga. Mudzakkar salim, mu'annas salim, kemudian jamak taksir. Nah, abidun apa ini? Mufrad. Mufrad. Iya, mufrad. Iya. Mufrad. Terus, terakhir. Din. Waliyadin. Din, perhatikan dini. Hah. Din. Iya. Lakum dinukum waliyadini. Nunnya kasrah itu. Iya. Apa ini? Mufrad Ustaz. Mufrad, yakin? Kenapa nunnya kasrah? Karena agamaku ada apa? Nun niswah. Nun niswah. Nun aku agamaku. Ini nun apa? Kalau nun niswa itu nun fa'il itu. Dia masuk pada fi'il. Itu nun niswa. Agama. Nun niswa kan nun yang menunjukkan perempuan kan? mudhof ilaih, Ustaz. Mudhof ilaih. Maksud Pak, mudhof ilaihnya dibuang, ya. Apa mudhof ilaih? Ya mutakallim. Asalnya apa? Lakum dinukum waliyadini. Waliyadini, ya. Bagi kalian, bagiku agamaku. Kan ada terjemahan pakai ku kan? Nah. Nah, jadi asalnya apa? Dini, ada ianya, tapi ianya dibuang. Ya, kenapa dibuang? Karena ayat ini diakhiri dengan apa? Nun semuanya. Ya. Ya, nun semuanya. Dari mulai awal kan nun kan? Nah. Baik. Nah, ini salah satu balagatul Quran, ya. Salah satu apa? Balagatul Quran dari sisi bahasa. Ketinggian sastra Al-Quran dari sisi bahasa. Taib ahsan, barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Mu'abdillah di Solo. Dan sudah menelpon dua kali, alhamdulillah bisa masuk kembali untuk menjawab latihan yang terdapat di Darsus Salamin, ya, pelajaran ke-8. Kita berikan kesempatan berikutnya, silakan di line telepon 021 823 6543 untuk tadrib al-awwal dan tadrib al-tsani. Kita masuki latihan yang kedua, halaman 21, Al-Wihda Ar-Rabi'ah. Baik, halo. Silakan sudah masuk. Baik, mohon maaf terputus kembali. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung dan silakan mencoba untuk menjawab latihan-latihan yang terdapat di tadrib di tadribat ini di Darsus Salamin di 021-823-6543. Baik, kita angkat kembali. Halo. Silakan. Baik, tampaknya terputus kembali. Kita berikan kesempatan berikutnya kepada ikhwan yang ada di studio. Silakan, akhi. Nah, Rasmid, fadhol. La la, lanjutkan ayatnya. Surah An-Nazi'at. Belum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wan-nazi'ati ghorqa. Wan-nashiqati nashqa. Was-sabihati sabha. Fas-sabiqati sabqa. Fal-mudabbirati amra. Yawma tarjuqu ar-rajifa. تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. طيب, sekarang kita perhatikan الكلمات القرآنية التي تحت خط yang di garis bawahi. Perhatikan. طيب, yang pertama apa? An-nazi'at. Bentuk apa itu? Jama' Jama' apa? Jama' mu'annath salim. Jama' mu'annath salim. Ma'alamatu? Alif wa ta. Alif wa ta. Ya, zaidatain, ya. Tambahan. Nazi' jadi nazi'ati. Wan-nazi'ati. Nah, ini harakat jama' mu'annath salim. Ada berapa harakatnya? Tanda i'rabnya, alamatu i'rab li jam'il mudzakkar salim, harakatnya apakah dua atau tiga? I'rab lil mudzakkar salim muannas, muannas salim, alif wa alif ta, ya. La, hadi alama, ana la as'al an alama, saya tidak akan, saya tidak tanya tentang tanda, akan tanya adalah alamat i'rab, alamatu i'rabi, tanda i'rabnya, i'rab ada berapa harakatnya? Mansub, hanya dan majrur. Itu hukum, ya. Hukum, ya. Ada mansub dan marfu, mansub dan majrur. Itu hukum. Tapi tanda i'rabnya ada berapa? Berapa, ya? Dua. Hanya dua. Yaitu apa? Dhammah dan kasrah. Tidak ada fathah. Enggak ada wan-nazi'ata, al-muslimata. Yang ada cuma al-mu'minatu dan al-mu'minati. Demikian an-nazi'atu dan an-nazi'ati. Nah, di sini wan naziati kasrah. Nah, kasrah ini ada kalanya mansub, ada kalanya majrur, iya kan? Ada kalanya mansub, ada kalanya majrur. Nah, di sini apakah majrur atau mansub? Karena tandanya sama. Ketika nasab tandanya kasrah, ketika jar tandanya kasrah juga. Majrur. Majrur. Iya, dari mana tahu majrur? Harful qasam. Wow, jahit. Harfu qasam. Ini juga sudah kita singgung di awal ya, huruf qasam. Nah, ini untuk mengulang kembali. Huruf qasam, wow itu huruf sumpah. Wan naziati wal asri, ya. Wal fajri wal laili. Allah bersumpah dengan ciptaannya yaitu masa. Ini wan naziati. Taib, ini jamak mu'annas salim, majrur tandanya jarnya, tanda jarnya apa? Kasrah, kena ada waw qasam. Terus selanjutnya kata apa? An-nashitati. Jamak apa ini? Mu'annas salim. Sama, jamak mu'annas salim. Terus as-sabihati. As-sabihati. Jamak mu'annas salim. Mu'annas salim. Terus as-sabiqati. As-sabiqati. Juga ada jamak mu'annas salim. Mu'annas salim. Terus المدبرات. Al-mudabbirati. Apa? Jama' mu'annas salim. Nah, begitu banyaknya di sini ya, insyaAllah dengan banyaknya contoh ini akan menjadikan apa? Mudah untuk mengenal. Baik, selanjutnya Ar-rajifah. Ar-rajifah. Nah, ini apa ini? Mufrad. Mufrad, betul. Mufrad. Baik, selanjutnya Ar-radifah. Ar-radifah. Apa itu? Mufrad. Mufrad. Tay ahsanta. Barakallahu fik. Jazakumul khair akhir asmit. Masyaallah, alhamdulillah. Dari surat An-Naziat yang beliau baca dan juga tanda-tanda yang disebutkan dari jamak mu'annas salim semuanya alhamdulillah telah terjawab dengan baik. Kita berikan kesempatan berikutnya di line telepon 021 823 6543. Kami berikan bagian akhir untuk pendengar dan pemirsa Roja di 021-823-6543. Anda bisa membuka di halaman 21 tadribu dasus samin tadribat. Baik, halo. Samin tadribat. Ya, silakan, sudah masuk. Halo, silakan akhi atau ummu. Halo, silakan akhi atau ummu. Halo. Ya, silakan. Ahlan, dengan siapa ummu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ahlan, dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi diketikkan dulu volume suara radionya atau suara telepon, ya, suara radio atau televisinya. Iya. Ya, dengan siapa Umu di mana? Dengan Umu Ida di Pacitan. Masyaallah, ahlan Umu Ida di Pacitan. Dengan Umu Ida di Pacitan. Diketikkan dulu volume suara TV atau radionya Umu Ida, cukup monitor via telepon. Cukup monitor via telepon supaya tidak feedback. Jazakallah khair. Silakan. Naam. Naam, ahlan salam. Naam, tafadhali ya Umu Ida. Naam. Iqra'i marra thaniya, a'id al-qira'ah. Coba ulang kembali bacaannya surah An-Nazi'at. Tafadhali ya, a'id al-qira'ah. Bacaannya. Tapi kita tidak punya kitabnya, Ustaz. Oh ya. Nah. Baik. Iya. Coba lihat di layar ya. Nah. Iya, terima kasih. Baik. Tafadhali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan naziati ghurqa. Wan nashitati nashta. Wassabihati sabha. Fassabiqati sabqa. فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. أحسنت ما شاء الله قراءتك جيدة. Taib, coba dari kulubun dari sini ya, yang belum terjawab ini, ya, tinggal sisanya. Nah, yang di garis bawahi kata kulub, ya. Ahwa mufrad أو مثنى أو جمع إذا كان جمع أي جمع أو مثنى أو جمع قلوب يومئذ واجفة yeah. كتا قلوب جمع جمع تكسير جمع تكسير ما مفرده جمع قلب قلب يا بتول قلب قلوب طيب ترس أبصارها أبصار يا كتا أبصار جمع ها أفوان لحظة لحظة ها nggak masuk ya karena itu إضافة dua suku kata أبصار saja أبصارون يا أبصار جمع apa أبصار جمع تكسير تكسير مفرده مفرده بصرون بصرون أحسنت ترس نعم لمردودونا نعم مردودونا جيد جمع مذكر سليم جمع مذكر سليم ما علامته علامته الواو والنون الواو والنون jadi kalau ditanya tanda جمع مذكر سليم واو dan نون tapi kalau ditanya tanda إعراب واو واو مرفوع iya kan tanda رفعnya واو itu tanda إعرابnya واو bukan نون نون tidak masuk Terus terakhir Al-Hafirah Al-Hafirah Apa itu? Al-Hafirah Mufrad Mufrad Sahih Ahsante Masyaallah Coba lanjutkan At-Tadribu Thani Latihan yang kedua Masih ada kaitan dengan Nas At-Tadribu Thani Nah, ikrai Kedua masih ada kaitan dengan Nas Oh iya Iya At-Tadribu Thani Iya At-Tadribu Thani Takrij minan nasaini sabiqaini A'idi A'idi ulang kembali Istakhrij minan nasaini sabiqaini Iya Khamsata af'alin mudhari'ah Jaid mudhari'atin ahsant Apa artinya? Keluarkan dari dua nas yang telah lalu Iya Maf'il mudhari'ah Iya Khamsata af'alin mudhari'ah Iya Mudhari'ah Khamsata Kenapa baca khamsata? Maf'ul bih. Ahsan. Maf'ul bih dari kata dari fi'il istakhrij. Iya. Khamsata af'alin. Kenapa enggak khamsa af'al? Kok pakai ta? Ini ngulang-ngulang ini. Iya. Terutama yang sudah lama belajar ya. Mudzakkar. Apa yang mudzakkar? Apa ya tadi ya? Ma'dudnya, mana ma'dudnya af'al? Arti ma'dud yang dihitung kan? Oh. Nah, gitu. Ma'dudnya, ma'dud itu adalah setelah kata adat, yaitu dari mulai angka 3, ya, sampai sampai apa? Selanjutnya. Itu ma'dud namanya, yang dihitung, yang dibilang, ya kan? Nah, kalau dia mudzakkar, maka adatnya harus mu'annas. Itu kalau 3 sampai berapa? 3 sampai 10. Ya, nanti kalau sudah masuk belasan 3 sampai 9. Karena angka satuan hanya 3 sampai 9. Nah, itu kalau Nah, di sini kan 5, kan ada 5 fi'il. Berarti sudah lebih daripada 3, maka harus bertolak belakang. Af'al ini mudzakkar atau muannas? Kalau bicara tentang ma'dud dilihat dari mufrad bukan lihat dari jamaknya ya. Kalau jamak ya muannas itu. Bi'tibari mufradihi dipandang mufradnya. Apa mufrad af'al? Fi'lun. Fi'il, fi'il itu mudzakkar muannas? Fi'il mudzakkar. Mudzakkar maka adatnya muannas. Khamsata af'alin. Nah itu ingat kaidahnya. Nah, mudhari'atin ini na'at dari kata af'al. Af'al itu muannas, maka mudhari'atin harus pakai ta ya. Karena mudhari'ah ini ada kata sifat. Iya. Yeah. Nah, sekarang coba kembali nas. Mana tu fi'il mudhari? Diminta hanya 5. Nah, sekarang coba kembali nas. Mana tu fi'il mudhari? Diminta hanya 5. Dari awal tak dari Iya, dari awal, itu. dari awal. Kalau bisa fi'ilnya beragam ya. Masyaallah. Qadarullah, masyaallah terputus. Masyaallah, masyaallah. Baik Ummu Ida, masyaallah terputus sambungan teleponnya tapi cukup bagus ya. Baik, ya, sudah, ya. Insyaallah. Ya, cukup baik bacaannya dan juga terjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi di akhir. Yaitu terkait dengan tadribul awal isim-isim yang digarisbawahi ya isim mufrad dan juga isim mudzakkar, mohon maaf jamak taksir dan jamak mudzakkar salim. Silakan disambung kembali di 0218236543. Kami berikan juga kesempatan bagi yang lain untuk tadribus tsani, latihan yang kedua. Silakan di 0218236543 dan sebelumnya jazakallahu khairan mu'ida di Pacitan. Baik, halo. Iya, sudah masuk kembali, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Umair. Nah. Ahlan ya Ummu. Nah, Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Ahlan bik. Taib. Nah, tafadhali ya Ummu Umair. Min aina Ustaz? Ha? Min at-tadrib ats-tsani. Iqra'i. At-tadrib ats-tsani. Istakhrij min an-nassaini as-sabiqaini. Minan nassainis sabiqain. Wasal ya. Ada baiknya begitu bacaannya. Ya. Istakhrij minan nassainis sabiqain khamsata af'alin mudari'atin. Naam. Baik. Idzan na'ud ila nass. Nassain. Min surah Al-Kafirun wa surah An-Nazi'at. Baik, aina fi'il mudari'? Nurid khamsa af'al mudari'a mukhtalifah ini. Berbeda ya. Kalau bisa berbeda. A'budu. A'budu. La a'budu. Iya. Kata a'budu. Hada fi'il mudari. Ma alamatu? Alamatu. Fi'il mudari ada tandanya. Dhammah. Dhammah. Betul. Tak, kalau abadu, darabu, ada dhammah juga itu. Jalasa, jalasa, jalasu. Dhammah juga. Susah nih irabnya, Ustaz. Saya enggak tanya irab, yang saya tanya ada tanda. Tanda alamatu fi'il mudhari' di sini. Kenapa di a'budin tanda fi'il mudhari'? Alif. Mana alif situ? Enggak ada alif situ. Enggak ada alif situ. Tandanya. Nah, ini enggak. Enggak ngerti, Ustaz. Masya Allah, sudah berlalu ini. Apa tanda ya, kha? Hamzah. Hamzah di awal. Hamzah. Bukan alif ya, itu hamzah. Kan na'ti, singkatnya apa? Na'ti, nun, hamzah, ta, dan ya. Ya, dikata apa? Huruf mudara'ah. Huruful mudara'ah. Yaitu huruf yang menunjukkan dia sebagai fi'il mudari', di awalnya ada hamzah. Tapi hamzah ini adalah hamzah menunjukkan arti saya. Ya. Jadi a'budu. Hamzah ya. Iya, hamzah kan abada ya'budu. Nah, ya'budu ya, a'budu hamzah, na'budu nun, ta'budu ta. Iya. Itu tanda yang paling mudah untuk dikenal. Iya. Iya, na'am. Baik, thumma selanjutnya. Minta lima ya, diminta lima. Ini minka lima abudu kakulu, Ustaz. Abudu semua. Mana abudu semua di situ? Enggak ada abudu semuanya di situ. Abudu cuma berapa itu? Ya. Ada tiga ya. Baik, enggak apa-apa lah, sebut aja semua film dari ada sini. Saya enggak batasi ya. Ya, enggak usah saya batasi lima lah. Coba. Tarjufu. Berurut. Iya. Tadi a'budu. Ada selanjutnya? Iya. Ta'budu. Ta'budu nah, bukan fi'il mudhari'. Ta'budu, iya. Fi'il mudhari' kan? Nah, iya. Yakin? Ta'budun, iya, nam. Masa iya? Yang mana nih? Oh iya, nah, ta'budun. Kok ada waw dan nun di ujungnya? Itu kan ini apa? Jamak. Jamak. Ada fi'il jamak. Ta'budun. Ya anta, antum. Antum. Iya, ta'budun. Ini nama apa namanya? Fi'il apa? Fi'il mudhari'. Iya, fi'il mudhari', tapi ada istilah kalau sudah bertambah di akhir alif dan nun, waw dan nun, ya dan nun. Nah. Apa nama fi'il ini? Ada lima fi'il. Apa namanya? Fi'il muzakkar salim. Enggak ada fi'il muzakkar salim. Istilah muzakkar salim itu hanya pada isim ya. Namanya al-af'alul khamsah. Afal Hamzah. Iya. Kan sudah belajar ya? Lupa, Ustaz. Lupa, ya. Al-Afal Hamzah. Afal Hamzah itu adalah fi'il mudhari yang di apa? Yang diakhiri dengan waw dan nun, alif dan nun, dan ya dan nun. Ya. Nah, itu ada lima. Iya, ada lima ya. Kok bisa lima? Kok itu tiga itu? Enggak, tapi di awalnya ada ta, ada ya. Nah. Ya kan? Ya. Ya'budani ta'budani. Ya'buduna ta'buduna. Terakhir apa? Ya. Ta'budina. Ya dan nun di akhir. Baik. Terus ini berurut ya, berurut. Iya. Iya. Ya, berurut ya. Iyalah. Supaya betul kenal nih. Wala antum abiduna ma a'bud. Mana di situ? Enggak ada. Enggak ada. A'budu? A'budu, a'budu tadi udah Ustaz. Iya, walaupun udah, walaupun berulang-ulang enggak masalah. Oh, enggak apa-apa. Iya. A'budu. A'budu fil mudhari ya. Udah, enggak ada lagi. Terus wala ana 'abidum ma 'abadtum. Enggak ada. Enggak ada. Yakin? Yakin. Taib. Wala antum abiduna ma a'bud. A'budu fil mudhari ya. Lakum din. Lakum dinukum waliyadin. Gak ada. Tidak ada. Taib. Sekarang surah An-Nazi'at. Yauma tarjufu langsung. Yauma tarjufu. Langsung. Mana itu? Tarjufu. Tarjufu. Fil apa ni? Hah? Fil apa? Fil mudhari. Ma alamatu? Ta ya. Terus tatba'u nam tatba'u tabi'a yatba'u tatba'u alamatuhu ta fil awal. Ada lagi qulubun yawma idzin wajifa absaruha khashi'ah. Ada qulun? Enggak ada. Yaqulun fil apa? Fil mudhari. Mudhari alamatuhu. Nah. Ya di awal kan ini min af'alil khamsah. Khamsah nam. Terus ada lagi? Khalas. Khalas. Baik, ahsan. Barakallahu fik. Masyaallah. Nah. Ini enggak susah ya, enggak susah. Yang penting di murajaah terus ya, diulang-ulang kembali pelajarannya, ya. Kalau diulang insyaallah akan teringat terus, ya. Nah, jazakallahu khair Mu'mer. Masyaallah, mumtaz sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan tadi di Tadribu Tsani dan juga menyebutkan beberapa fi'il-fi'il mudhari yang terdapat di dua ayat, dua surat langsung ya. Surat An-Nazi'at dan juga surat Al-Kafirun. Alhamdulillah. Baik, insyaAllah. Nah, ini insyaAllah kita sampai di sini. Latihan ketiga dan selanjutnya tolong dijawab ya. Sebagai apa? Wajibun manzili. Enam. Tugas PR namanya. Wajibun manzili. Jawab dulu. InsyaAllah nanti usbul qadim kita akan mendengar ya jawaban antum sekalian ya. Nah, ini salah satu apa cara menggunakan ya, isim baik yang mufrad, musanna maupun yang jamak dalam kalimat ya. Baik, Allah bisa ihsan. Kita berikan, kita angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat yang masuk. Baik, di antaranya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Untuk musanna Ustaz, apakah sama seperti mufrad yang terkadang bisa digunakan untuk jamak, demikian juga jamak digunakan untuk mufrad, seperti seseorang yang mengatakan kepada yang banyak assalamualaikum dan yang banyak kepada sendirian assalamualaikum juga. Oh iya, ini salam ya, itu doa ya. Nah. Doa. Nah, untuk kum itu boleh digunakan untuk mufrad. Boleh, iya. Mufrad salah satu di antara apa? Untuk ihtiram, ya. Atau juga itu sudah biasa di dalam bahasa Arab, ya. Baik. Kalau untuk satu orang juga boleh pakai kaf, boleh assalamu alayka ya akhi. Sebagaimana sahabat assalamu alayka ya Rasulullah. Jadi sahabat juga terkadang pakai kaf, ya. Nah, coba antum rujuk tentang hadis musyi'us shalah. Hadis musyi'us shalah yaitu hadis orang yang buruk salatnya. Nah, ketika dia salat, selesai salat, nah kelihatannya adalah salat tahtil masjid ini, bukan salat wajib. Kalau salat wajib berarti dia akan salat bersama Rasulullah, ya kan? Nah, setelah dia selesai salat, kemana dia pergi? Dia mendati Rasulullah yang sedang duduk dalam masjid, ya. Yang sedang duduk. Apa katanya? Assalamu alayka ya Rasulullah. Dia pakai kaf. Jadi itu boleh. Mufrad. Ya. Mufrad. Nah. Ya. Jadi Rasulullah jawab salam itu. Lalu kita rasa irji fasalli fa innaka lam tusalli, kembali ke tempat salatmu karena kamu belum salat. Ya. Kenapa? Salatnya buruk sekali. Karena salah satunya apa? Faktornya apa? Tidak ada tamanina. Nah, di sini terkait dengan salam tadi, iya. Assalamu alayka. Iya. Kalau untuk tunggal dan boleh digunakan apa? Untuk guna kata jamak. Assalamu alaikum. Iya. Untuk satu orang. Untuk satu orang. Iya. Dan hadapan musanah harus dua juga, setan enggak bisa. Walimu assalamu alaikum. Boleh untuk dua orang dan boleh guna assalamualaikum. Jazakumullah khairan. Demikian akhir yang bertanya, barakallahu fik. Kami akan pertanyaan berikutnya. Pada isim musanna kata abun, Ustaz. Ya. Mengapa musannanya abawain? Oh, ya. Dari mana huruf o itu? Wow. Nah, ini perhatikan isim mu'rad, isim mu'rab tidak ada yang dua huruf. Minimal tiga huruf. Itu isim mu'rab. Ya. Berbeda mabni. Kalau mabni ya. Kalau mabni dua huruf, ya. Nah, tapi kalau dia mu'rab minimal dua huruf. Minimal apa? Tiga huruf. Mu'rab adalah isim yang berubah di akhir, tidak permanen. Nah, timbul pertanyaan, abun bagaimana Ustaz? Abun itu bukan dua huruf, itu tiga huruf. Ya. Mana huruf yang ketiganya? Wow. Asalnya abawun. Itu asalnya. Abawun. Jadi, asal abun ini, kalimat abun seperti dua huruf kan, ada huruf dibuang, itu waw, asalnya apa? Abawun, itu asalnya. Nah, akhun, nah, asalnya apa? Akhawun. Akhun, akhawun, iya. Nah, itu asalnya. Hamun, hamawun, itu ada waw yang dibuang. Nah, kenapa dibuang? Karena dia berat. Siqal. Maka ketika ini berat, maka dibuanglah huruf waun. Jadi apa? Abun, akhun, hamun. Iya. Itu asal. Makanya ketika musanna, maka hurufnya kembali lagi. Ketika musanna. Kembali. Kenapa kembali? Tidak ada yang tidak berat. Iya. Tidak ada sebab. Makanya abun, musanna abawani. Akhun akhawani, hamun hamawani. Nah, ini hanya kalimatnya sangat terbatas ya. Nah, seperti ini. Jadi itu jawabannya, kena asalnya ada waw yang dibuang. Nah. Ya. Jadi abun asalnya abawun, akhun asalnya akhawun, hamun asalnya hamawun. Makanya ketika musanna kembali huruf aslinya yaitu waw yang dibuang kembali lagi. Jadi abawani, akhawani, hamawani. Nah, sehingga para ulama mengatakan bahwa tanda bahwa itu tiga huruf ketika musanna ada waw. Nah, ingat, nanti waw juga ada mirip pada ketika apa? Asma'ul khamsah. Nah. Abuka, akhuka, hamuka. Waw itu bukan waw asli. Waw itu adalah sebagai tanda i'rab. Nah, sebagai apa? Tanda i'rab. Kalau apa tanda i'rab? I'rab itu berubah kan? Nampak. Berubah. Ini kalau yang musanna, waw-nya enggak berubah. Kalau dia musanna, waw-nya enggak berubah. Yang berubah itu alifnya. Perhatikan. Abawani, ini musanna. Nah, ini isim mu'rab. Yang berubah apa ini? Bukan waw, tapi alif berubah. Jadi abawaini. Nah, itu yang berubah. Waw-nya tetap. Waw-nya tetap abawani, akhawani musanna kan, ketika dia mansuh atau majrur akhawaini, yang berubah adalah alif jadi ya, itu yang tanda i'rab. Nah, sekarang kita perhatikan yang asmaul khamsah. Asmaul khamsah, abun juga mufradnya sama, abun abawani, abawaini, akhun akhawan. Nah, ketika asmaul khamsah mesti diidhafakan aba. Ketika apa? Abawa, abun, abawaka. Ya kan? Nah. Abun, abawaka. Afwan. Ini musanna ya. Musanna. Abuka. Afwan. Ya. Abun. Abuka. Iya. Abuka. Sekarang yang berubah itu mana? Kan ini yang berubah ini. Berarti itu tanda i'rabnya. Abun, abuka. Ketika mansub, Abika. Abaka. Abaka. Ketika majrur? Abika. Abika. Ini menunjukkan bahwa waw ini bukan waw asli. Waw ini sebagai tanda i'rab. Waw ketika marfu, ketika waw, afwan, ketika marfu dia waw, ketika mansub dia alif, ketika majrur dia ya. Nah, ini yang berubah dari kata i'rab, berubah. Berarti ini bukan huruf asli. Huruf asli tidak akan berubah, ini huruf asli. Abawani, akhawani, abawaini, akhawaini. Waw-nya tetap tidak berubah. Yang berubah adalah ini. Ini sebagai tanda i'rab. Tanda i'rab, tanda i'rab, tanda i'rab, ini juga tanda i'rab, tanda i'rab, tanda i'rab. Nah, di sini ketika asmal khamsah, huruf aslinya apa? Tetap dibuang. Ya. Enggak bisa abun, abuka, abu, abubuka atau abun, abawuka, enggak bisa. Lebih berat lagi. Nah, Ustaz, Masya Allah, jazakumullah khairan. Demikian penjelasan dan diperinci oleh Ustaz dari dua yang pertama asmal khumsa, ya, dan yang kedua terkait dengan musanna. Jazakumullah khairan. Dan ini mungkin pertanyaan yang bisa kami angkat di kesempatan malam ini sebagai ikhtitam. Baik, jazakumullah khairan jazak atas pertanyaan antum. Jadi saya ingatkan kembali dari sebagaimana para peserta, ya, sebetulnya sudah lama ngikutin, ternyata sudah banyak kaedah-kaedah yang mulai ngambang sudah banyak lupa. Iya, kenapa? Karena barangkali tidak diulang-ulang. Nah, maka itu saya ingatkan, sering ingatkan, tolong itu diulang-ulang. Iya, tidak usah kan antum. Iya, saya saja yang sering ngajar saja, terkadang apa? Terkadang saya bisa lupa, tapi cepat ingat kembali. Iya, ya seperti tadi kan, itu tadi. Abawaka kan tadi kan. Iya, jadi bukan asmaul khamsa itu apa? Musanna. Ya. Abun abawaka. Asal abawani, nunnya dibuang. Kalau asmaul khamsa abuka. Nah, itu dia. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum.